stranger. That's what you truly are. Well, in this world and in this life, dunya and everybody. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu ala ilahi lallah wa dahu la syarika ala wa asyadu ala muhammadan abduhu wa rasul nabi abadah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita semua untuk datang ke sini semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu bisa memberikan tambahan amal dan meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, fisiknya, dan nasabnya Allah sempurnakan, yaitu Rasulullah SAW yang kita mengucapkan salam kepada beliau. Allah memberikan kepada kita pahala 10 kebaikan. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang kesehatan ya, saat ini ada satu hal yang mungkin perlu kita telaah ya. Jadi mungkin adalah sekitar 1-3 hari yang lalu lah kurang lebih saya mendapatkan, seminggu yang lalu. Mendapatkan WhatsApp dari teman saya juga. Itu menyedihkan sekali. Ada seorang anak yang satunya umur 5 tahun, satunya 7 tahun. Satu 7 tahun, satu 9 tahun. Dan anak ini satunya kena kanker, satunya kena autoimun. Ya. Satunya kena kanker, satunya kena autoimun. Penyakit yang agak tidak lazim diderita oleh anak umur segitu gitu kan. Jadi sempat saya diskusi sama beliau dan kesimpulannya memang tidak lain tidak bukan salah satu biang keroknya adalah apa yang diturunkan atau diwariskan oleh ibu bapaknya ketika mereka sebelum menikah. Nah, ilmu inilah dikenal sebagai epigenetik ya atau nutri epigenomik gitu kan. Jadi bagaimana nutrisi sesuatu, nutrisi yang kita makan itu akan mempengaruhi gen kita dan itu akan diwariskan. Jadi kalau sekarang teman-teman di sini mungkin yang belum nikah ya, baik ikhwan atau akhwatnya, ya kalau Anda sekarang makannya masih suka-suka, maka Anda sedang mewariskan gen yang cacat kepada anak-anak nanti. Ya. Serem sebenarnya. Jadi saya sering sampaikan bahwa akan sangat berat, akan sangat bukan mustahil, tapi berat sekali kalau kita bicara tentang generasi-generasi emas Islam ke depan ya, ya sekelasnya mungkin Al-Fatih mungkin atau mungkin Khalid bin Walid, Amr bin As, Tolha, Zubair, segala macam sahabat-sahabat yang mulia itu akan berat kita wujudkan itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya yang kita konsumsi sekarang ini masih banyak masalahnya. Karena itu akan membentuk gennya kita. Dan kalau sudah bicara tentang pada ranah itu maka otomatis ujung-ujungnya juga balik kepada keimanan. Banyak orang sekarang gak kuat untuk melakukan amal ibadah itu sebagaimana para salafus saleh mengerjakan zaman dulu. Ya. Baca Quran satu lembar sudah ngantuk. Betul? Betul gak? Ngaku lagi. Ya. Bagaimana seorang Utsman bin Affan radhiyallahu dalam satu rakaat witirnya bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka generasi yang tidak banyak kan. Kalau kita, saya baru ngomong gini aja sudah banyak kunyah. Ini kan mulut udah kelihatan. Kunyah terus, enggak stop makan. Alhamdulillah saya tadi pagi belum makan, jadi aman. Saya lebih suka melaparkan diri daripada banyak makannya. Saya kadang-kadang malah bisa sampai 20 jam enggak makan, tapi minum aja. Karena ngerti konsepnya, tubuh kita itu bisa melakukan auto-detox kalau kita tidak makan. Dan kalau sudah auto-detox, maka yang di-detox pertama kali justru adalah kolbunya kita. Ada satu quote yang sering saya sampaikan dan saya sering sampaikan berulang bahwa lapar adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa ngatur lapar maka kita bisa ngatur yang lain. Kita bisa lebih sabar, kita bisa syukur, kita lebih bisa ngontrol amarah kita. Kalau laparnya bisa dikontrol. Jadi itu sebabnya dalam Islam kunci kesehatannya kita dan ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kunci kesehatannya itu adalah bukan fisiknya dibenerin. Ya. Kunci kesehatan dalam Islam adalah benerin hatinya dulu kan. Semua penyakit fisik awal muasalnya, kalau saya punya konsep ya, terserah mungkin yang beda gak apa-apa. Semua penyakit fisik kita bermula dari bermasalahnya hatinya kita. Semua penyakit fisik. Apa buktinya, apa contohnya? Contohnya ya, cobalah tanya kepada orang-orang yang kena kolesterol, mungkin darah tinggi, kencing manis, seringkah mereka berpuasa? Sering gak kira-kira? Jarang. Kalau orang yang menerapkan pola hidup sehatnya Nabi, gak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita alaihissalam, Rasulullah tuh kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasul kan ketika beliau meninggal, ubannya cuma 3 loh. Uban 3 itu tanda bahwa oksidasi dalam tubuh beliau tuh minimal sekali. Karena beliau juga jarang makan, banyakan puasanya. Ya. Tanya Aisyah ada makanan? Gak ada. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ada makan? Gak ada. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Ya puasa, kalau gitu aku berpuasa hari ini. Itu. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pola Nabi itu, Bapak sekalian, banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang ini kita bisa kendalikan dan bahkan kita bisa obati. Bagaimana saya sempat baca sebuah buku yang dikarang oleh dua dokter di Amerika. Mereka mengatakan bahwa ternyata puasa 3 kali dalam 1 bulan itu efeknya luar biasa. Tapi dia gak tahu bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Luar biasa. Dia katakan puasa 2 kali seminggu itu bisa meningkatkan atau menstimulus gen anti penuaan. 2 kali seminggu. Tapi dia tidak mengatakan, dia cuma mengatakan 5-2 fasting. Dia katakan 5-2 fast itu 5-2 puasa. Jadi 2 kali puasa, 2 hari puasa, 5 harinya makan. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa, bahkan terjadilah fenomena yang saat ini terjadi di kalangan umat akhir zaman lah kata Rasulullah. Yaitu apa? Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti banyak fenomena apa? Kegemukan. Jangan ditutup-tutupin lah perutnya gitu. Judulnya cinta Nabi kan, kul in kuntum tuhibbunallah gitu kan. Nabinya enggak banyak makan, kita banyak makan. Ya, perang Khandaq itu kalau kita baca, yang saya pernah baca itu enggak banyak makanan yang dikasih sama Rasulullah saat itu. Mereka cuma dikasih bekal 1 butir kurma setiap hari untuk berperang ya, dan beberapa makanan lain. Itu enggak banyak gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika orang berpuasa, exercise saat berpuasa itu efeknya luar biasa, bisa memboost up growth hormone berapa kali lipat gitu kan. Ini saya katakan, kalau kita ngerti konsepnya bagaimana Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, maka sebenarnya kuncinya apa? Kalau seandainya kita mengikuti benar-benar bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana keseharian Nabi, maka mustahil umat Islam ini menjadi umat yang sakit-sakitan. Karena kata kuncinya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Kalau kita rutin tahajud, gak mungkin kena kanker. Gak mungkin. Kalau kita rutin duha, pasti jantungnya sehat. Kalau kita rutin untuk tidak tidur ba'da subuh, gak mungkin kena masalah jantung. Itu gak begitu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu, waja'alna layla libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya. Matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya. Ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Istirahat sama Allah. Allah suruh istirahat malam. Jadi malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Jadi nanti kalau mau sehat, nanti malam kan, sekali lagi malam. Jangan makan. Ya makan yang berat ya, jangan makan seperti makan siangnya kita. Malam itu biarkan tubuh kita bekerja untuk mengistirahatkan enzim, hormon, sistem kita, organ kita malam. Sehingga nanti indikatornya apa? Kalau orang tidurnya baik, maka otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Ya, jadi salah satu cara untuk menjaga badan kita tetap sehat adalah tidak banyak makan waktu malam. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Iya. Rasul mengajarkan ba'da isya beliau ngapain? Tidur. Kan begitu polanya. Terus malam nanti bangun. Jadi kalau, coba gini, nanti teman-teman cobain deh. Kalau Anda makan habis isya atau mungkin maghrib lah makan agak banyak gitu kan, itu bangun malamnya berat. Apalagi yang dimakan yang rombongan-rombongan itu tuh. Sudah tahu lah ya. Goreng, apa, sate, cilok, cireng, seblak, gorengan gitu lah. Dan kalau dimakan kayak begitu, maka malamnya akan berat bangunnya. Ya. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini, sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik. Ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan. Baik, kalau mobil Toyota di Jepang katakanlah diproduksi, maka ketika mobil ini diekspor atau mungkin dibikin di Indonesia, maka pasti mobil itu akan dibikinkan onderdilnya atau spare partnya, kan gitu. ya ada radiatornya lah, ban segala macam gitu kan. Karena si pak mobil Toyota tadi dibikin oleh pabrik Toyota. Ya. Jadi pabrik Toyota itu yang bikin mobilnya dan spare partnya dibikin juga. Nah, sekarang kita kembalikan ke tubuh kita. Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Maka untuk menjalankan peran kita di situ, Bapak sekalian sebagai khalifah dan sebagai Abdullah ketika hidup di dunia ini, Bapak sekalian, maka tidak lain tidak bukan atau pasti Allah menciptakan juga spare partnya, tanda kutip bahasa saya itu. Spare partnya Allah siapkan, toolsnya, which is itu softwarenya dan hardwarenya Allah juga siapkan, bahasa saya aja. Ya. Bagaimana softwarenya, bagaimana hardwarenya, hardwarenya banyak. Ya, yang saya hashtag saya sering sebut itu yang produk ciptaan Allah itu kan, yang Allah ciptakan. Jadi kalau misalkan Anda pengen dapat vitamin C mungkin dari jeruk, ya jangan makan atau jangan minum atau mendapatkan terus-menerus jus jeruk dalam kemasan. Kalau Anda pengen dapat vitamin C-nya, makan jeruknya. Gitu lah. Jadi kalau kita pengen katakanlah dapatkan antioksidan misalkan dari anggur misalkan, ya jangan makan jus anggur yang dalam kemasan itu. Kenapa? Karena itu bikinan pabrik. Jadi makan anggurnya gitu kan. Dan kalau sudah bicara pada produk ciptaan Allah, maka semuanya pasti bermanfaat. Contoh mungkin, saya pernah share semangka. Semangka itu dari mulai kulit hijaunya sampai kulit putihnya, sampai kulit apa daging merahnya, sampai bijinya bermanfaat. Semangka loh. Jadi kalau teman-teman pengen makan semangka, makan semuanya. Oh iya, bijinya mengandung zinc. Zinc pada semangka itu bermanfaat untuk bagi laki-laki, dia bisa meningkatkan vitalitas sperma. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana, masya Allah gitu kan, luar biasa. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita teman sekalian. Duren, duren itu bagus nggak? Bagus. Pencinta duren udah mulai senyum nih. Tapi kalau saya dikasih duren, jadi kita di situ suruh mikir kan, afala ta'kilun, afala tadabbarun kata Allah kan. Duren, misalkan dikasih duren, kalau saya dikasih duren, saya lebih milih bijinya daripada dagingnya. Karena biji duren jauh lebih tinggi kolagennya dan glukosanya rendah daripada itu apa namanya dagingnya yang tinggi glukosa. Jadi boleh nggak makan duren? Boleh. Jadi kalau tetap pengen makan duren, makan. Semua yang Allah ciptakan pasti baik. Tinggal nanti kita belajar ilmunya gitu loh. Mungkin ada yang perlu kita kurangi, misalkan kurma. Kurma baik-baik, ada hadisnya. Tapi makan kurma sehari sekilo juga naik gula darahnya. Kan gitu kan? Ada juga orang nanya ke saya, dokter ini saya baca jurnal, katanya kunyit itu bisa bikin mandul. Benar kata saya, kalau ente minumnya seember. Kalau minum kunyit, cuma 1-2 ruas kayak begini, apa masalahnya? Kan gitu kan? Kata kuncinya apa? Wakulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan kata Allah. Udah gitu aja. Dan lagi-lagi saya sering sampaikan bahwa mari kita biasakan dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi daripada teman-teman, kayak misalkan ya, ini kan saya tadi dikasih tomat. Ya judulnya sih tomat organik. Dan kalau sudah benar-benar pure dari alam kayak begini, maka taste-nya, rasanya pasti enak. Dan saya gak khawatir makan. Kalau kita makan tomat yang dikasih pestisida segala macam, pasti masem kan, asam kayak gitu. Ini enggak, enak rasanya, bahkan mirip strawberry. Mau nyobain? Beli sana buat pembicara. Jadi gitu teman-teman sekalian ya. Jadi semakin kita mengenali ini semua, maka kita semakin tahu bahwa selama ini bahwa kita sering mengasup badan kita ini dengan bahan makanan, bahkan obat-obatan ya, yang sebenarnya tidak layak masuk gitu kan. Dunia sains saat ini, dunia barat katakanlah, sampai detik ini gak ada solusi untuk diabetes, betul? Diabetes ada solusi gak? Gak ada, orang harus minum obat seumur hidup. Betul? Hipertensi ada solusi gak? Saya tidak menyalahkan ya. Maksud saya, mari kita bercermin. Bahwa selama ini kita jauh gitu. Gimana Allah mau kasih, Allah bisa memberikan petunjuk kalau kitanya gak dekat sama Allah gitu. Jadi ketika muncul penyakit datang, maka yang kita kerjakan pertama kali banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertobat, berdoa sama Allah. Ya Allah berikan aku petunjuk obat yang kau ciptakan di atas tanahmu, sehingga dengan itu aku bisa sembuh dengan mudah. Karena janji Allah begitu. Kan gitu. Bahkan Nabi pernah mengatakan sebuah hadis, asyifa ufis salasatin. Kata Nabi, syifa itu ada tiga, syarbatil asal. Syarbatil itu minum madu. Jadi minum madu itu bukan sekedar minum madu dapat kesehatan, ada keberkahan di sana. Ada janji Allah di sana. Ada janji Rasul di sana. Tagih janji itu kepada Allah. Nah ini kita zaman sekarang ini kurang. Dan negeri ini bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya ya, kalau seandainya kita benar-benar menerapkan software dan hardware-nya Islam ini, maka sebenarnya banyak penyakit kita bisa cegah, bahkan kita bisa dapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa.

puasa, salah satunya ikonnya kita itu adalah salah satu bentuk detoksifikasi terbaik. Gak mungkin Nabi, bukan gak mungkin, luar biasa hikmahnya ketika Nabi SAW mengatakan berpuasa 13, 14, 15 itu kan, salah satu nasihatnya Nabi. Ya, kemudian dilanjutkan. Kenapa kok dilanjutkan sampai tanggal Nabi katakan 17-nya berpuasa atau 19 apa berbekam atau 21-nya berbekam? Pasti ada hikmah di situ. Maka ada hadis yang Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi begitu. Dan sebelumnya badan kita didetoks dengan puasa. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Islam ini agama yang sempurna dan paripurna. Jadi kalau ada orang mengatakan penyakit ini enggak bisa sembuh, mari kita tanya sama yang bikin kita, yang ciptakan kita. Dan minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ini dengan semudah-mudahnya. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba minum daun ini sembuh. Kuasa Allah. Caranya gimana? Kita menyadari bahwa kita zolim dengan badan kita selama ini. Ya. Dan Nabi sudah mencontohkan itu semua. Meskipun tidak secara detail gitu kan. Kalau orang tanya, zaman Nabi kan gak ada infus water. Kata siapa gak ada? Air Nabi itu kan infus water. Iya kan? Saya ada lihat screenshot. Teman ngirim ke saya, dia cerita, ada seorang jamaah nanya ke ustadznya, ini mengada-ngada banget, dia bilang, zaman Nabi gak ada tuh infus water. Itu air kurma kan infus water. Di sana adanya kurma, gak ada kencur. Ya kan? Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan tadi, setiap tempat tuh beda. Tapi niatnya apa? Niatnya kita ingin mencontoh sehatnya Nabi. Itu aja sebenarnya. Bagaimana sosok Nabi yang paripurna sehatnya ya. Nah, sekarang kita pengen contoh itu dengan cara apa? Ya kalau gak ada kurma pakai apa yang ada. Tapi niat utamanya adalah bagaimana kesehatan yang kita dapatkan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah dan semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Masa depan kesehatan kita teman sekalian saat ini ditentukan oleh apa yang kita makan, salah satunya sih. Jadi kalau Anda nanti mau bersiap menikah mungkin atau mau cerita tentang bagaimana kira-kira kehidupan kesehatan kita atau Anda mungkin 5-10 tahun ke depan, lihat apa isi piringnya. Ya, lihat apa isi piringnya. Tiap hari misalkan kalori berlebihan, minyak berlebihan, gula berlebihan, semua tepung dimakan tiap hari. Ya boro-boro mau sehat kayak begitu. Enggak serius kalau saya bilang. Healthy atau Islamic healthy lifestyle kayak begini bukan tren, tapi ini bagian dari ketaatan kita. Kalau kita menjadikan ini sebagai niatan kepada Allah untuk bisa beribadah lebih baik, maka itu dapat pahala. Sekarang makannya misalkan ya, makan isi piringnya, ya begitu-gitu terus gitu kan, daftar haji yang sekarang haji 10-15 tahun, ketika hajinya sudah sampai jatahnya dia, ternyata gagal ginjal, coba. Banyak case kayak begitu, banyak sekali. Mau disesalin gak bisa, akhirnya sama pas ya dapat sih niat haji, tapi kan nyesek banget gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang kita bisa kontrol. Hidup sehat itu kayak gini loh. Kalau teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian punya mobil mewah, mobil bagus, gak mungkin kita isi dengan premium, kan gitu. Pasti kita isi dengan Pertamax yang 98 lah gitu kan Indonesia gitu kan. Sayangnya kita baru saja saya ngomong almond, walnut, pistachio langsung ngomong mahal. Ada banyak atau orang lupa bahwa sedekah itu yang tidak kalah pentingnya adalah sedekah buat diri kita sendiri. Maka ketika kita hidup sehat sebenarnya kita sedang bersedekah yang terbaik untuk badan kita. Bayangkan. Ya, minta sama Allah, ya Allah murahkan almond untukku sehingga aku bisa bersedekah almond, bukan lagi minum almond, sedekah almond. Kan bisa gitu kan? Mudah kalau Allah mau. Ya kalau kita juga berdoa kepada Allah seperti itu. Ketika kita betul-betul mengikuti pola-pola yang Nabi ini teman sekalian, maka sebenarnya akan banyak hal-hal yang kita bisa cegah. Tips terakhir nih sebelum mungkin tanya jawab, saya cuma berpesan, coba deh challenge yourself. Tantang diri Anda. Selama seminggu ke depan teman siap gak untuk mengubah pola makannya? Langsung terduduk dan terdiam gitu. Siap gak? Orang yang gak maksain tahajud sampai mati juga gak bisa tahajud. Orang yang gak maksain hidup sehat sampai mati pun gak bakal bisa hidup sehat. Dan jangan sampai nanti akhir kehidupan kita, masa tuanan cuma nabung penyakit yang nyusahin keluarga, ngapain kayak begitu. Ya nanti seminggu ke depan coba nih, saya kasih tips. Kalau mau. Mau gak? Allah saksinya ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa beribadah lebih baik. Kan gitu. Seminggu ke depan tidak ada lagi makanan berbasiskan tepung yang Anda makan. Sudah mulai sedih? Semua jenis tepung-tepungan seminggu aja. Gak usah makan. Ya. Pertama. Yang kedua. Semua makanan minuman yang mengandung gula, pasir. Sudah mulai sedih? Makin sedih? Yang kedua. Yang ketiga, seminggu ke depan, kalau bisa sih, kalau bisa. Tapi kalau gak bisa sih gak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman stop makan nasi putih. Mulai terduduk dan terdiam. Tapi kalau memang pengen tetap makan nasi putih, gak apa-apa. Saya kasih dispensasi. Nasi putihnya satu sendok makan. Kalau saya sih begitu. Siap gak? Coba dikerjain. Kerjanya dulu, nanti maksudnya nanti teman-teman akan lihat badannya enak banget. Ya, sudah berapa tadi? Ah, 4. Belum, belum. Sedihnya masih berlanjut. Yang terakhir, semua produk yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Iya, tempe itu lebih bagus mentah. Kau udah saya jelasin tadi. Tempe ya. Seminggu aja kerjaan begitu, nanti lihat. Ngantuknya mulai hilang, pegel-pegelnya mulai hilang. Coba aja. Banyak banget yang udah ngelakuin kayak beginian. Makanya saya ngajak Anda untuk nyobain. Kalau mau. Kalau gak mau juga gak apa-apa, kan dakwah gak boleh baper. Jadi gara-gara Anda gak ngelakuin itu tiba-tiba saya stop dakwah, gak mulai. Enggak banget, gak gue banget itu. Terserah, karena kita akan bertanggung jawab dengan Allah nanti badannya kan. Sudah ciptakan ini itu sama Allah kan, tapi masih zolim. Urusan masing-masing. Itu ya. Seminggu aja, nanti pulang ini kan sekarang jam 5 nih, kalau mau makan sekarang sebelum matahari tenggelam, yang dimakan apa? Buah. Nanti kalau udah kayak begini teman sekalian, abang-abang gorengan sudah mulai melihat pasar terbuka, banyak udah mulai insap kan, dia mulai berubah menjadi dagang buah potong, ya kan? Mereka jualan gitu kan karena ada yang beli, betul kan? Jadi jangan khawatir rezeki mereka akan kurang, tenang aja. Kita sekarang menciptakan pasar sendiri coba. Ya, sehingga nanti yang jual, kenapa saya cerita begini? Ada satu pas kajian di Bandung, ngomong begini panjang lebar, habis itu pedagang yang protes. Yang bakso, mie ayam, cireng gitu kan, protes sama panitia karena makannya gak ada yang beli. Tapi depan makanan jangan bahas ya. Jadi kalau tetap pengen, depan makanan pengen makan, makan aja. Ya, kalau saya sih milih makanan. Karena apa ya, saya tadi gak mau menzolimi badan, bahasa saya gitu lah. Jadi kalau Anda sodorkan kepada saya mie instan, kayaknya kalau Anda pakai pisau mau bunuh saya makan itu baru saya makan. Tapi kalau enggak saya enggak makan. Kenapa? Ya bisa jadi satu sendok makanan yang enggak sehat tadi bisa memicu reaksi autoimun, alergi. Nah bisa kayak begitu memang. Di hati dengan makanan. Saya kira mungkin cukup pemaparannya sudah jam 5 juga. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Masya Allah, lebih dari 20 menit. Nah ini teman-teman semuanya. Kalau misalnya tadi saya sempat deg-degan tadi ketika disinggung tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Adalah orang-orang yang gemuk. Gitu. Bahagia banget itu ya. Tapi teman-teman jujur, dok waktu puasa kemarin saya melaksanakan challenge-nya gitu ya. Sebelum puasa kita sempat ketemu dok sekali satu sesi. Dan dokter juga begitu mengatakan kepada saya atau kepada jemaah semua yang datang pada saat itu. Mulai saat ini ya, kita gak makan yang tadi sudah disebutkan oleh dokter. Saya lakuin itu gak makan. Dari berat saya ke 78, berat saya turun ke 70. Itu pas lebaran. Pas lebaran, ini karena saya mudik waktu itu dok. Dan karena nenek dan kakek saya sangat cinta dengan saya gitu ya. Semua makanan dikeluarin dok. Saya hilap dok. Sama saat ini saya balik lagi ke 78. Itu siapa senang banget ya. Nah itu jadi sebenarnya teman-teman ini semua sudah dokter Jedul paparkan mulai dari resepnya gitu ya. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 dan seterusnya. Itu semua sudah saya lakukan. Dan mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah melakukan ya. Tadi saya lihat beberapa sudah ada yang bawa air ini tuh air jahe ya kalau tidak salah ya. Boleh diangkat Mas. Itu air apa isinya? Lemon sama madu. Itu yang satu lagi? Sama. Ini lemon ya. Boleh diangkat dong yang bawa botolnya. Kira-kira saya mau lihat nih berapa banyak yang sudah mengikuti. Boleh yang di atas, boleh diangkat botolnya. Meskipun gak kelihatan gak apa-apa. Oke dok, itu tadi tentang pemaparan dari JSR. Gitu. Kalau boleh kita tanya nih ya dok ya.

Bagaimana brokoli gitu kan, brokoli itu punya satu bahan namanya sulforafan. Sulforafan itu kalau kita makan dia seperti mesin bulldozer pembersih. Jadi setiap tumbuhan yang Allah ciptakan di situ ada kebesarannya Allah, teman-teman sekalian. Saya sempat kagum ada seorang ibu-ibu di Gorontalo, dia menulis ulang 3000 postingan saya di IG itu. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia ujung-ujungnya Allah Maha Kuasa, dia bilang. Allah Maha Besar, Allah begitu sayang dengan kita. Segala macam itu yang saya pengen sebenarnya, itu. Baik, Ustaz. Nah, teman-teman ya, ini ada sebuah kisah nyata gitu. Kisah nyata dari teman saya. Dia saya nggak memberitahu bahwa semangka itu bisa dimakan, benar tadi kata dokter gitu ya. Semangka itu bisa dimakan sama kulit-kulitnya. Nah, dia lakukan, teman-teman. Copotlah giginya gitu. Ternyata dia tidak benar-benar mendengarkan apa yang saya jelaskan gitu ya. Semua dia makan ternyata tanpa dipotong dulu gitu ya, kecil-kecil gitu maksud saya. Jadi dimakan semua dan akhirnya giginya copot. Saya domelin katanya. Gimana sih ngasih taunya enggak benar gitu, enggak jelas. Seharusnya kita juga bisa berpikir bahwa enggak mungkin dong kita makan semangka dan kulit-kulitnya secara sekaligus gitu ya. Saya juga enggak ngebayang ini dia makannya gimana gitu sampai si semangka ini bisa mentanggalkan giginya itu. Makanya jadi buat teman-teman semua, tolong diperhatikan gitu ya, semua resep dan semua yang sudah Dokter Jadul Akbar kerjakan atau sudah berikan kepada kita di Instagramnya pun sudah banyak yang merangkum ulang ya, dok ya. Itu ada teman saya namanya Pi Alawiyah atau Awi gitu ya. Itu dia membuat PDF-nya kalau tidak salah, dok ya. Membuat PDF-nya. Dan itu semua yang sudah Dokter Jadul Akbar jelaskan, mulai dari resep dan juga hal-hal yang berguna gitu. Mulai dari cara ngilangin nyamuk di rumah, itu ada semua. Dan itu sudah sangat mudah sekali, teman-teman. Makanya dibaca ulang ya, jangan langsung dimasukkan atau dimakan gitu. Hati-hati gitu ya. Takut-takut nanti ada kejadian-kejadian seperti itu lagi yang gak menyenangkan seperti itu. Ya dok, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan pola hidup sehat sehingga optimal dalam beribadah. Amin. Izinkan bertanya, apakah hikmah dibalik tidak boleh meniup makanan atau minuman yang panas? Apakah yang kedua, apakah ada ketentuan yang lebih dahulu dimakan antara buah dengan makan apa nih, berat atau nasi gitu. Kalau secara penelitian saya belum baca, tapi pernah ada ulasan. Jadi ketika makanan-makanan yang sedang panas itu ditiup, akan terjadi perubahan reaksi gas. Jadi yang ketika tiupnya kita muncul CO2 kan. CO2 ketika dari uapnya itu ketemu dengan oksigen atau apa gitu, terus nanti bisa berubah menjadi menjadi bagian dari makanan tadi gitu loh. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi makanya makan yang baik itu memang tidak boleh dalam kondisi panas. Yang pertama dari sisi perubahan struktur gasnya. Nanti teman-teman coba lihat sendiri, tapi kurang lebih seperti itulah. Yang kedua, makanan panas bisa merusak mukosa mulut. Mulut kita ini kan mukosanya beda. Jadi mukosa itu bagian yang lembut. Jadi kalau kita lihat mukosa itu kayak ya bagian langit-langit itu mukosa namanya itu. Kalau ini kan kulit nih. Dia ketika kena panas, dia bisa merubah strukturnya. Jadi makan panas itu, kalau orang sering-sering banget makan panas, ya bisa memicu kanker gitu. Dan yang agak sedikit menyedihkan justru malah, bukan sedikit, yang lebih banyak menyedihkan justru malah ketika teman-teman, jadi kalau Anda tetap pengen makan bakso sih ya, masih suka bakso kan? Kalau saya sih udah mulai mikir makan bakso. Kecuali baksonya sehat sih ya. Karena mikir gak ketika kuah yang panas itu masukkan ke dalam plastik? Serem loh itu. Panas ketemu plastik. Meskipun plastiknya food grade ya. Tapi kalau saya mikir kalau tetap pengen makan bakso mendingan bawa rantang dari rumah. Ya. Termasuk juga botol-botol itu ya. Cobalah mengurangi untuk tidak banyak menggunakan botol-botol kayak begini. Botol begini, kena sinar matahari, ada airnya akan banyak masalah buat kesehatan. Ya banyak sih yang mau kita ubah kalau kita mau ubah. Ya jadi itu tadi hikmahnya sih ya. Jadi dia bisa mempengaruhi atau menambahkan zat yang tidak penting dalam makanan tadi. Kemudian tadi apa? Yang kedua, itu? Apakah ada ketentuan yang lebih dahulu dimakan antara tadi buah? Tadi kan sudah kan? Buah kan? Buah dulu, makan buah dulu. Dan kunyah yang kunyah perlahan. Salah satu tips untuk kita bisa menghindari sakit mah adalah mengunyah dengan perlahan. Ya, kunyahlah makanan dengan perlahan. Itu cara efektif untuk mengurangi keluhan-keluhan pencernaan. Gitu. 15 menit lah ya. Jadi, kalau kita makan perlahan kan 15 menitan itu udah cukup tuh insyaallah. Jadi habis makan buah itu makan udah masuk, enzim sudah masuk baru kita makan. Baru kita makan-makan biasa ya. Dan makan biasa sebaiknya saran saya ya kalau Anda memang jadi tiap orang kebutuhan gitu. Saya menyarankan mengurangi nasi putih itu sebenarnya tidak semua juga orang bisa ngerjakan. Tapi kalau udah kurus banget kita terbutuh karbohidrat, tapi bukan dari nasi putih. Beras merah bisa atau beras hitam bisa atau kentang seperti itu. Kita butuh karbo dan saya bukan vegetarian karena Rasulullah makan daging. Dan saya bukan vegetarian. Oke, pada intinya jaraknya 15 menit teh. Iya, 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit baru kita makan besar. Dan yang paling baik minum juga, minum itu sebaiknya sebelum makan. Saran saya sih. Bagus, jadi udah minum dulu kan, habis itu makan buah, enggak sempat lagi makan. Oke, iya. Seret ya. Udah kenyang sama buah sama sayur gitu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ini pertanyaan yang cukup miris nih, Dok nih. Gimana langkah memulai hidup sehat ala Rasulullah kak kita minim budget? Mahasiswa mungkin yang nanya ya? Bisa jadi nih, mahasiswa terus anak kos. Paling gampang, puasa aja terus. Betul gak? Nanti waktu bukanya, kalau bahasa saya itu jadi PPT, pasukan pemburu takjil. Cari masjid yang menyediakan puasa, cari kurmanya, selesai. Justru malah kalau Anda lagi low budget, Islam itu sangat low budget dalam urusan kesehatan. Benar loh. Sekarang gini, oke, kalau Anda mengatakan low budget, berapa kos yang dibutuhkan untuk hidup sehat satu hari? Saya katakan 10 ribu cukup, 5 ribu cukup. Anda pergi ke pasar, beli bumbu dapur, 5 ribu cukup gak bu? Cukup, lengkuas dapat, serai dapat, kunyit dapat, jahe dapat, goceng loh. Bikin minuman cukup kan? Makan nanti gimana? Ya makan kurangi lah. Mulai membiasakan makan kayak rebusan. Kukus-kukus kan di daerah Jawa kan murah kayak gitu. Jadi justru malah Islam tuh sangat low budget dalam urusan makanan. Yang bikin high budget itu apa? Karena selera. Temennya tiba-tiba ngajak makan apa gitu kan, restoran-restoran. Ya habis duit gitu lah. Lagi mahasiswa tuh prihatin lah. Jadi jangan-jangan waktu mahasiswa tuh malah gemuk. Itu gak benar gitu. Karena sekarang banyak ya begitu. Gemuknya gara-gara apa? Gara-gara banyak makan yang berkualitas? Enggak, karena justru malah gemuknya kebanyakan makan kalori. Mie apalagi. Hati-hati banget teman-teman sekalian. Saya sarankan sih ya, mie instan itu sebaiknya menjadi pilihan terakhir banget Anda makan. Kalau saran saya. Karena dulu saya zaman mahasiswa sering masak. Sering masak, bikin sup, datang pergi ke pasar, beli sup ya. Sup sayur gitu kan 10 ribu cukup kok. Ya makan supnya kan cukup. Justru malah Islam sangat low budget dalam urusan makanan. Apalagi ditambah dengan puasa. Makin pinter nanti. Gak sering makan, justru malah sering puasa. Uangnya buat apa? Persiapan nikah. Oke, baik. Itu tadi semuanya sudah dijawab. Ini mohon maaf pertanyaannya tidak bisa dijawab satu persatu. Karena kalau misalnya ini harus dijawab satu persatu, mungkin sampai acara ini selesai besok pun belum selesai gitu ya. Jadi mohon kesediaannya gitu buat teman-teman semua. Baik, dokter, terima kasih atas sharing-sharingnya dan juga hal-hal yang sangat luar biasa yang pada hari ini kita dapatkan. Untuk jamaah semuanya, mohon perhatiannya. Untuk yang keluar area, diharapkan untuk yang ahwat terlebih dahulu. Oke? Jadi ini karena pintunya terbatas. Jadi untuk yang ahwat terlebih dahulu yang bisa keluar. Baik, itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.